Wa syar'an, adapun secara syariat, makna udhiyah adalah hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal idi. Secara syariat, udhiyah adalah hewan yang disembelih, baik dari jenis unta atau sapi atau kambing atau domba, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari raya Id. Taib, ini makna udhiyah. Yang kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum udhiyah dan dalil-dalil disyariatkannya udhiyah. Al-udhiyatu sunnatun mu'akkadatun. Udhiyah, ya, berkurban, itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Rabbmu, yaitu sholat Id, wanhar, dan menyembelihlah, yaitu menyembelih kurban. Ini dalil pertama. Wali hadithi Anasin radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhoha bikabshaini amlahaini akronaini zabahahuma biyadihi wasamma wakabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dalil yang berikutnya adalah hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua ekor kambing yang gemuk yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk, ya, berarti berkurban kambing jantan yang warnanya putih hitam. Wasamma wa kabbara, beliau mengucapkan tasmiyah bismillah, ya, sebelum menyembelih, wa kabbara dan bertakbir bismillah Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di atas bagian pinggir leher kambing tersebut. Agar supaya nyaman menyembelihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahwasannya udhiyah itu disyariatkan. Menyembelih kurban di hari raya dan juga hari-hari tasyrik, ya, itu disyariatkan. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala, dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Tiga imam ini berpendapat udhiyah, berkurban atau menyembelih kurban di hari raya hukumnya sunnah muakkadah. Mereka berdalil dengan ayat dan hadis tadi dan berdalil dengan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhiya." Ila akhiril hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, ya, ila akhiril hadis, ya, asyahid, ya, yang menjadi syahid dalam lafaz hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kurban atau menyembelih kurban ini kepada iradah. Iradah seorang hamba, keinginan seorang hamba. Apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia jangan mencukur rambutnya, jangan memotong kukunya, ya, ila akhiril hadis. Asyahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah kurban ini, ya, diserahkan kepada iradah seorang hamba, keinginan seorang hamba. Dan juga mereka berdalil dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian sebagai faedah, sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat wajib apabila mampu, ya, wajib apabila mampu. Orang yang mampu di sini adalah orang yang memiliki kelebihan harta, ya, untuk kebutuhannya di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan dia dan keluarganya yang wajib dia nafkahi di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Biaya hidup hari raya dan hari tasyrik berarti 4 hari. Nah, sekian sudah bisa ditaksir biaya hidup untuk dia dan keluarganya. Ada sisa uang 1 juta misalkan. Oh, bisa beli kambing. Nah, berarti dia mampu, ya, karena memiliki kelebihan harta yang dibutuhkan untuk keperluan dia dan keluarganya di hari raya dan di hari-hari tasyrik. Ya, ada lebihnya. Maka dia mampu. Ya. Menurut pendapat yang kedua, yang seperti ini wajib berkurban. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Majah alaihi marahmatullah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Jangan dia mendekati tempat sholat id, lapangan. Fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman dan peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan wajibnya menyembelih kurban bagi yang mampu. Kalau tidak wajib maka tidak mungkin ada ancaman seperti ini. Mereka juga berdalil dengan ayat tadi sama-sama. Sama-sama berdalil dengan ayat tadi dari surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu, salat hari raya, salat Id. Wanhar, dan menyembelihlah. Ini perintah. Dan hukum asal perintah dari Allah Azza wa Jal, hukumnya wajib dikerjakan. Kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain, menjadi hukum sunnah atau bahkan menjadi hukum mubah. Selama tidak ada, maka hukum asalnya perintah dari Allah Azza wa Jal, hukumnya wajib. Al-muhim, khilaf di antara para ulama tentang hukum menyembelih kurban di hari raya. Nah. Dan seorang mukmin hendaknya dia insaf, ya. Terlebih dalam hal ini ada pendapat yang menyatakan wajib, ya. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati. Artinya, kalaupun mungkin seseorang dia berpendapat dengan pendapat sunnah, bukan berarti dia meninggalkan ibadah tersebut. Yang demikian karena ada yang berpendapat wajib. Dan dalil-dalil yang mereka jadikan landasan pun kuat. Nah, sehingga tidak seyogianya bagi seorang mukmin untuk bermudah-mudahan meninggalkan ibadah kurban. Padahal dia mampu. Toh juga ibadah yang hanya setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak sepekan sekali, tetapi satu tahun satu kali. Nah, hendaklah seorang mukmin bersemangat bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah yang mulia ini. Jangan hanya berpandangan atau tergambar sunnah iki. Cuma sunnah. Tidak seperti itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apalagi dalam ibadah kurban ini sangat banyak maslahat, ya. Di antaranya maslahat untuk dakwah, ya, yang kita rasakan. Maka sudah seyogianya kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah kurban ini ketika kita mampu. Dan menjalankannya setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, ya. Nah, tetapi setiap tahun ibadah kurban ini. Dan pendapat yang mengatakan wajib tadi, itu diantaranya pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Malik dalam riwayat yang lain. Karena Imam Malik ada dua riwayat, ada yang menunjukkan sunnah mu'akkadah, ada yang menunjukkan wajib. Juga Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala juga berpendapat wajib, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Kemudian kita lanjut pada poin yang ketiga, masih dalam masalah yang pertama, ya. Al-thalitha, yang ketiga, syurutu masyru'iyatil udhiyah, syarat-syarat disyariatkan udhiyah, ibadah kurban. Tusannul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi asyurutul atiyatu. Disunnahkan untuk menyembelih kurban bagi orang yang padanya terdapat syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-islamu, Islam, dia seorang yang muslim. Fala yukhatabu biha ghairul muslim. Maka selain muslim, ya, tidak terkena perintah ini atau kewajiban ini. As-saniyah, yang kedua, atau as-saniyah, asyartu sani, al-bulughu wal-aqlu, telah mencapai usia baligh atau dewasa, wal-aql, dan telah berakal. Faman lam yakun baligon akilan fala yukallaf biha. Maka orang yang belum balik dan tidak berakal, maka tidak dibebani dengan syariat ini. Kemudian asali, syarat yang ketiga, al-istita'atu, kemampuan. Wa tatahaqqaqu, dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini, ya, adalah bi an yamlika qimatal udhiyati zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu khilal yaumil idi wa ayyam at tasyrik. Dikatakan mampu itu bagi orang yang dia memiliki sejumlah uang atau harta yang dapat dibelikan hewan kurban, yang harta itu adalah sebagai harta lebih, harta sisa dari kebutuhan nafkahnya dan nafkah orang-orang yang wajib dia nafkahi, yaitu keluarganya, di hari raya Id dan di hari-hari tasyrik. Nah, ini yang dikatakan dengan istita'ah atau kemampuan di sini. Dia punya harta. Ya, harta ini cukup untuk membeli hewan kurban. Dan harta ini lebihan dari harta kebutuhan pokok dia dan keluarganya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Nah. Dia punya harta 2 juta misalkan. Kebutuhan hari raya dan hari-hari tasyrik untuk dia dan keluarga paling cukup 500 ribu misalkan. Berarti sisa berapa? 1,5 juta. Ada kelebihan. Berarti dia mampu untuk berkurban. Nah, jadi jangan tergambar orang yang mampu berkurban itu adalah orang-orang yang kaya, yang hartanya miliaran, ya, yang mobilnya banyak, ya, rumahnya banyak lah. Dia memiliki kelebihan harta, ya, di hari raya dan di hari-hari tasyrik, ya, yang harta tersebut adalah harta lebih dari kebutuhan pokok dia dan keluarganya. Maka dia dikatakan sebagai orang yang mampu. Baik. Selesai dari masalah yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Ma tajuzul udhiyatu bihi. Hewan yang boleh disembelih sebagai hewan kurban. La tasihul udhiyatu illa an takuna min, tidak sah ibadah kurban kecuali hewan yang akan disembelih itu adalah dari jenis yang pertama al-ibili, unta. Atsaniyah yang kedua al-baqari, sapi. Atsalitsa al-ghanami, kambing. Yang ketiga kambing. Wa minhul ma'iz, dan di antara jenis kambing di sini adalah kambing kacang atau kambing Jawa. Baik. Ini hewan-hewan yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, ya, yaitu unta, ya, unta dengan berbagai macam jenisnya, ya, demikian pula sapi dengan berbagai macam jenisnya, ya, termasuk padanya kerbau, ya. Ya, ada sapi Bali, ada sapi Jawa, ada sapi ilakhirihi. Demikian pula kambing, ya, atau domba. Dengan segala jenisnya. Ya, ada kambing biasa, ada kambing Garut, ya. Nah, macam-macam. Apa dalilnya? Hanya tiga jenis hewan ini yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, wa li kulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan pada mereka penyembelihan kurban. Ini menunjukkan bahwasanya setiap umat itu ada syariat menyembelih kurban. Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar supaya mereka menyebut nama Allah Azza wa Jal atas hewan ternak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Wal an'am, dan kalimat al an'am, la takhruj min hadhihi al asnafi thalathah, tidak keluar dari tiga jenis ini. Unta, sapi dan kambing. Hewan ternak atau binatang ternak tidak keluar dari tiga jenis ini. Unta, sapi dan kambing. Wali annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabati at-tadhiyatu bighairiha. Dan juga tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari salah seorang sahabat, tidak ada riwayat atau tidak dinukil dari mereka berkurban dengan selain tiga jenis hewan ternak ini. Tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari salah satu sahabat beliau berkurban dengan kuda misalkan, atau yang semisalnya sehingga hewan ternak yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah tiga jenis hewan ini, yaitu unta, sapi dan kambing. Kemudian waktu juzi usyatu fil udhiyati anil wahidi wa ahli baitihi. Dan berkurban satu kambing itu cukup untuk satu orang dan keluarganya yang serumah, nah, anak istrinya. Yaitu seorang kepala keluarga, dia berkurban dengan seekor kambing, nah, meniatkan untuk dia dan keluarganya. Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku yang satu rumah. Ya. Nah, sehingga dalam satu keluarga cukup satu ekor kambing. Fa fi hadisi Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Seorang laki-laki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya yang satu rumah. Fayakuluna wa yut'imun, dan mereka pun makan dari daging kurban tersebut dan memberikan daging kurban tersebut kepada orang lain. Jadi sebagian dimakan, sebagiannya lagi disedekahkan atau dihadiahkan. Nah, Ketika yang diberi itu fuqara masakin, maka itu sedekah. Ketika yang diberi adalah orang yang kaya, maka itu hadiah. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwa satu kambing ya cukup untuk satu orang ya, dan keluarganya. Dan kambing di sini ya, boleh kambing jantan, boleh kambing betina. Mana yang lebih afdal? Para ulama khilaf. Sebagian para ulama berpendapat kambing jantan lebih afdal, ya. Karena itu yang disembelih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kurban, kambing jantan yang bertanduk. Sebagian yang lain merinci, tergantung mana yang lebih berharga. Jika di suatu zaman ternyata kambing betina itu lebih berharga, bisa saja terjadi ya, kambing betina lebih berharga ya, bisa jadi. Karena mungkin sangat langkanya kambing betina dan banyaknya kambing jantan. Sehingga kambing betina lebih berharga daripada kambing jantan. Jika mungkin di saat seperti itu, kambing betina lebih berharga ya, maka yang lebih afdol untuk dijadikan sebagai hewan kurban ya kambing yang lebih berharga tersebut. Karena yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang paling berharga tadi. Wallahu a'lam. Kalau sekarang masih kambing jantan ya, yang lebih berharga, lebih mahal, dan seterusnya. Kemudian wa yajuzu tadhiyatu bil ba'iri wal baqarati wal alwahidati an sab'atin. Boleh berkurban dengan unta dan sapi, satu ekor unta dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Artinya satu ekor unta untuk 7 orang, satu ekor sapi untuk 7 orang. Yaitu 7 orang patungan beli satu ekor sapi atau beli satu ekor unta. Boleh. Ya, maksimal 7. Mau 2 orang juga boleh. Yang beli unta 2 orang bagi 2, boleh. Atau 3 orang atau 4 orang. Maksimal 7 orang. Ya. Satu unta untuk 7 orang, satu sapi untuk 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7. Dalilnya li hadis Jabir radhiyallahu anhu qol. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyyah al-badanata 'an sab'atin wal baqarata 'an sab'atin." Kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyyah dengan menyembelih unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Al-hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Sehingga untuk kurban unta dan sapi boleh bersekutu. Maksimal 7 orang. Adapun kambing ya, tidak boleh bersekutu ya. Nah, 1 orang ya. Namun pahalanya untuk dia dan keluarganya, cukup untuk dia dan keluarganya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, selesai dari masalah yang kedua. 2 masalah kita baca pada malam hari ini. Insyaallah masalah berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang